adakah engkau masih di sana? Ku dengarkan burung bernyanyi menemani hati yang ceria. Terpejam mata, tersenyum bibirku ini. Hatiku sayang masih milikmu. Seindah rembulan, hati yang berbunga-bunga. Sejeram mentari pagi, hatiku mata, tersenyum bibirku ini.